Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Al-akhwa agak telat ya. Jadi karena waktunya sudah agak telat, kita langsung lanjut saja ya. Anak-anak, setoran hadisnya di waktu mendatang. Kita lanjutkan pelajaran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berusia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Yaitu setelah tahun gajah ya, 8 tahun setelah tahun gajah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Abdul Muthalib ma'a ammihi Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diasuh oleh Abdul Muthalib, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Berpindahlah asuhannya kepada Abu Thalib setelah Rasulullah SAW berusia 8 tahun. Wa inna rajulan min lahbin kana aifan. Pada suatu hari di Mekah ada seorang laki-laki dari suku Lahab. Dia adalah seorang aif. Aif ini peramal. Orang-orang yang suka nebak-nebak nasib. Ada juga di antara aif ini ya, di antara atau orang-orang yang punya keahlian bisa menebak antara yang satu dengan yang lain ini bersaudara melalui bentuk kaki, melalui bentuk jari ya. Ini memang keahlian yang alami. Ada juga yang di antara mereka memang peramal yang tidak dibolehkan tentunya itu, ya, menebak-nebak nasib di masa mendatang. Fakana idza qadima Makkah, akan tetapi di sini kita menceritakan kejadian sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang aif ini tadi, nah kalau di dalam bahasa Arab ya, di zaman dahulu ini namanya aif. Kalau dalam bahasa kita saya tidak tahu apa namanya ini. Aif ini masuk ke negeri Mekah. Ketika dia tiba di Mekah, atahu rijalu Quraisy, berbondong-bondonglah orang-orang Quraisy mendatanginya. Bighilmanihim, dengan membawa anak-anak mereka. Yanzuru ilaihim wa ya'tafu lahum fihim. Dia memandang kepada orang-orang sekitar ya. Aif ini tadi melihat kepada mereka semua ya. Di antara mereka satu maju ke depan membawa anaknya, tolong ini anakku, diramal nasibnya. Satu lagi datang minta demikian pula. Fa atabihi Abu Thalibin wa huwa gulamun ma'am man yatihi. Abu Thalib melihat ya, orang yang ramai-ramai di sana dengan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aif ini tadi tanpa terasa ya, setelah lama dia meramal orang-orang banyak, tidak terasa waktunya, ternyata dia melihat ada sesosok anak kecil yang dibawa oleh Abu Thalib. Pandangannya pun terfokus tertuju kepada anak ini. Suma syaghalahu anhu syai', namun karena dia sibuk sedang meramal orang-orang banyak, hilang langsung pandangan itu. Falamma faragha qala, ketika dia selesai dari meramal, dia mencari, mana anak tadi? Al-ghulam alayya bihi, dia berkata, mana anak tadi? Mana anak tadi? Benar-benar semangat dia mencari anak tadi. Falamma ra'a Abu Talib hirsahu alayhi ghayyabahu anhu. Ketika Abu Talib melihat alangkah ambisinya orang ini mencari keponakanku, ya, akhirnya Abu Talib menghilangkan Nabi Muhammad SAW di sana, ya, takut nanti keponakanku kenapa-kenapa. Faja'ala yaqul, dia pun berkata, wailakum, celaka kalian, ya, kemana anak tadi? Dicela orang-orang sekitar, mana anak tadi? Ruddu alayyal ghulam, kembalikan lagi ke sini. Alladhi ra'aitu anifan, yang telah aku lihat tadi. Fa wallahi la yakunanna lahu sya'nun, demi Allah, ya, anak itu padanya terdapat urusan yang besar. Seorang Aif tadi, ya, merasa bahwa anak ini punya sesuatu, ada keajaiban pada anak ini. Namun Abu Talib membawanya pergi lagi pulang. Sudah, nanti takut ada apa-apa. Semangat sekali bapak itu mencari anakku. Abu Talib karena memang, ya, menganggap itu anak beliau, ya, keponakan. Intinya kurang lebih, ya, walaupun bukan anak secara nasab, namun keponakan. Summa inna Abu Talib, Abu Talib ini ma'ruf, ya, pekerjaannya sehari-hari adalah pedagang. Abu Talib ini tajirun minat tujar. Dia pada suatu hari ingin berangkat pergi ke Syam. Ini sudah lain lagi ceritanya. Keesokan harinya, dia ingin berangkat ke negeri Syam bersama rombongan. Mereka kalau mau berdagang ke Syam, itu rombongan. Ramai-ramai, gak bisa sendiri-sendiri. Karena jauh, ya. Memang kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka adalah pedagang. Mereka adalah rombongan yang sering pergi berdagang. Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an, liila fi Quraisy. Orang-orang Quraisy itu ila fihim, kebiasaan mereka rihlah. Rihlat asy-syita' was-shayf, melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Ini kebiasaan mereka. Mereka pergi ke Syam, berbelanja di Syam, ya, dengan tujuan menyediakan barang-barang Syam di Mekah. Supaya orang-orang Yaman kalau mau ke Syam, mau mencari barang-barang Syam, ada di Mekah, tidak jauh-jauh lagi mau pergi ke Syam. Demikian pula ketika mereka pergi ke Yaman, ya, pergi ke Yaman, mereka pergi ke Yaman, belanja di sana sekalian untuk persediaan di Mekah. Kalau orang-orang Syam ingin membeli barang dagangan yang ada di Yaman, mereka mencari di Mekah. Karena Mekah ini strategis, letaknya di tengah-tengah, ya, antara Syam dan Yaman. Nah, di sini Abu Talib dan rombongannya pada suatu hari pergi ke Syam dengan tujuan berniaga. Falamma tahayya'a lirrahil wa ajma'a almasir sabba bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersiap-siaplah Abu Talib, ya, dan rombongan. Ketika Abu Talib sudah siap-siap, ya, kendaraannya sudah siap, barang-barangnya sudah siap, yang untuk dibelanjakan semuanya sudah siap, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu usianya masih 8 tahun lebih bergelayut di leher sang paman, ya, ingin minta diajak, ya, merengek, ya, supaya sang paman mengajaknya. Faraqqalahu Abu Talib, akhirnya disebabkan itu Abu Talib pun lunak hatinya. Dibawalah sang keponakan ikut dengan wajahnya yang imut, wajahnya yang sangat membuat hati terharu, ya. Ayahnya tiada, kakeknya pun tidak ada. Abu Thalib pun terharu, ya. Iba dengan keponakannya. Akhirnya terenyuhlah hati Abu Thalib, ya. Abu Thalib pun merasa iba, sayang dengan keponakannya. Akhirnya dibawalah anak kecil itu mengikuti Abu Thalib berdagang. Dalam keadaan ketika itu tidak ada anak-anak yang ikut pergi, ya. Namun Abu Thalib, ya, karena sayangnya, perhatiannya dengan keponakannya, akhirnya dibawalah keponakannya pergi. Wallahi la akhrujanna bihi ma'i, demi Allah aku akan pergi bersama anak ini. Wala yufarikuni wala ufarikuhu abadan, kata Abu Thalib, demi Allah tidak ada yang bisa memisahkan antara aku dan dia. Masya Allah. Sayangnya Abu Thalib dengan keponakannya. Telah kita sampaikan, Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang kurang kasih sayang. Kasih sayang beliau lengkap. Dari ayahnya, dari ibunya, dari kakeknya, dari pamannya. Semuanya sayang dengan beliau SAW. Memang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki beliau menjadi orang yang tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Fakharaja bihi ma'ahu, akhirnya pergilah Abu Thalib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazala ar-rukbu busra wa biha rahibun yuqalu lahu Bahira. Ketika tiba rombongan di suatu tempat yang dinamakan dengan Busra, ya. Di situ ada seorang pendeta, ya, rahib dari pendeta Nasrani, namanya Bahira. Singgahlah Abu Thalib dan bala tentara dan rombongannya. Ini enggak perang ini, salah ngomong. Singgahlah Abu Thalib dan rombongannya di Busra tadi, di daerah Syam, ya. Singgah di sana di dekat tempat ibadahnya Bahira. Wa kana ilaihi ilmu ahli Nasraniyah. Bahira ini dia memiliki ilmu dari ahli Nasrani, yakni dari agama Nasrani pada zaman dahulu. Ya. Dia mengetahui dari kitab-kitab terdahulu tentang berita akan turunnya seorang rasul di akhir zaman dan berita-berita lainnya. Walam yazal fi tilka sawma'ati mundu qattu rahibun ilaihi yasiru ilmuhum an kitabin fiha fima yaz'umun yatawarathuna kabiran an kabirin. Mereka saling mewarisi ilmu, ya, yang besar dari yang kecil. Terus demikianlah sampai pada Bahira ini. Falamma nazalu dzalikal 'am bi Bahira, ketika mereka singgah pada tahun itu di tempatnya Bahira, wa kanu katsiran ma yamurruna bihi qabla dzalik, mereka dahulu, ya, memang sering singgah di tempatnya Bahira ini, sering lewat di sana. Fala yukallimuhum wa la ya'ridu lahum hatta kana dzalikal 'am. Ketika mereka singgah di tahun-tahun sebelumnya, Bahira ini tidak pernah mengajak bicara mereka. Diam-diam saja. Tidak pernah menawarkan sedikit pun kepada mereka. Diam-diam saja. Ya. Sampai tiba pada tahun ini, falamma nazalu bihi qariban min sawma'atihi sana'a lahum ta'aman katsiran. Tiba di tahun ini ketika Abu Thalib dan rombongan singgah di dekat sana, Bahira ini membuat makanan yang banyak sekali. Kenapa? Wa dzalika fima yaz'umun, disebutkan oleh ahli sejarah, ra'ahu fi sawma'atihi, karena dia melihat dari kejauhan ketika dia berada di tempat ibadahnya. Yaz'umuna annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sawma'atihi. Dia melihat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada utusan Allah dalam keadaan dia sedang berada di tempat ibadahnya. Hina akbalu, ketika rombongan Quraisy menghadap, ya, berjalan menuju ke sana. Wa humamatun tudhilluhu min bainil qaum, dia melihat ada awan yang mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kaum tersebut. Ada awan yang mengiringi seorang anak kecil di sana. Thumma akbalu fanazzalu fi dhilli syajaratin qariban minhu. Kemudian mereka, Abu Thalib dan rombongan, singgahlah di bawah pohon, di tempat yang rindang, di dekat tempat ibadahnya si Bahira tadi. Karena mereka ini sudah biasa singgah di sana, ya, dan mereka tidak menganggap bahwa Bahira ini akan menawarkan sesuatu, karena di tahun-tahun sebelumnya memang orangnya cuek sekali. Lah, tidak ada pembicaraan sedikit pun, tidak menyapa, tidak menawarkan, ya, diam-diam saja dia itu. Fanadhara ilal ghumamah hina adallatish syajar. Ketika di orang-orang sana duduk, ya, tiba-tiba ranting pohon turun, ya, menaungi anak tersebut, ya, menaungi anak kecil tersebut. Falamma ra'a dzalika bahira, bahira pun melihat dari kejauhan, ya, dari tempat ibadah. Nazalat min sauma'atihi, akhirnya dia turun, ya, dari tempatnya. Tsumma arsala ilaihim, dan mengutus seseorang untuk menemui rombongan Quraisy. Faqala, dia pun berkata, "Inni qad sana'tu lakum ta'aman ya ma'syara Quraisy." Ya, dia berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, aku sungguh telah membuat makanan untuk kalian." Ya. Fa ana uhibbu an tahduru kullukum saghirukum wa kabirukum wa 'abdukum wa hurrukum. Aku senang, ya, aku ingin kalian semua datang, ya, kalian semua mendatangiku tanpa terkecuali, yang besar, yang kecil, yang hamba, yang budak, yang merdeka, ayo semuanya, jangan sampai ada satu pun yang tertinggal dari undanganku ini. Faqala lahu rajulun minhum, salah satu dari mereka dari rombongan Quraisy tadi berkata, "Wallahi ya Bahira," takjub, ya, takjub dia. "Demi Allah wahai Bahira, innalaka la sya'nan al-yaum." Ada apa ini? Pasti ada urusan besar ini padamu. Fama kunta tasna hadza bina wa qad kunna namurru bika katsiran. Kami sudah sering sekali melewati engkau. Engkau belum pernah seperti ini dengan kami. Ada apa ini wahai Bahira? Fama sya'nuka al-yaum? Ada apa? Ada urusan apa engkau hari ini? Faqala lahu Bahira, Bahira pun menjawab, "Sadaqta, betul. Ya, betul. Betul engkau, ya. Aku memang belum pernah mengundang kalian, menawari kalian. Aku diam-diam saja selama ini. Betul, ya. Walakinnakum dhaif." Tapi alasannya berbeda. Kalian itu tamu, ya. "Waqad ahbabtu an ukrimakum." Sungguh aku sangat senang untuk memuliakan kalian. "Wa asna'u lakum ta'aman fata'kuluna minhu kullukum." Ya. "Aku membuat makanan untuk kalian. Makan, ayo semua." Dengan wajah yang ceria, ya, dengan sambutan yang hangat. Fajtama'u ilaihi, akhirnya mereka pun memenuhi undangan Bahira. Berkumpullah mereka, pergi ke tempat Bahira, tempat yang telah disediakan oleh Bahira untuk makan di sana. Wa takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bainil qaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal, karena beliau ini masih kecil, anak-anak, ya. Biasa anak-anak itu, ya, enggak diajak urusan yang seperti ini. Mungkin Abu Thalib dan rombongan beranggapan ini pasti ada urusan besar, ya, anak-anak enggak usah ikut campur, ya, mungkin seperti itu. Rasulullah SAW ditinggal di bawah pohon, biarlah di sini saja. Li hadatsati sinnihi, karena usianya yang masih sangat-sangat belia. Fi rijalil qaum tahta syajara, beliau bernaung di bawah pohon. Falamma nadhara Bahira fil qaum, ketika Bahira melihat pada kaum lam yara sifat allati ya'rifu wa yajiduhu indahu. Bahira pun mulai memandangi mereka satu persatu, tapi dia tidak menjumpai orang yang sifatnya dia ketahui dari kitab yang dia pelajari. Mana ini orang ini? Kok enggak ketemu? Faqala, Bahira pun berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, la yatakhallafanna ahadun minkum an ta'ami. Ya. Jangan sampai ada yang tertinggal dari makananku. Semuanya harus ikut. Qalu lahu ya Bahira. Mereka pun serentak berkata, wahai Bahira, ma takhallafa anka ahadun, tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya datang. Tidak semestinya kami ya untuk meninggalkan undanganmu ini ya. Illa ulam, kecuali satu anak ya. Karena dia kecil, kami tinggalkan di bawah pohon sana, biar dia di sana saja. Ya. Wa huwa ahdatsul qaum sinnan, dia yang paling belia, paling kecil ya, makanya enggak kami ajak ke sini. Fatakhallafa fi rihalihim, dia ada di sana ya, di tempat perniagaan kami. Mungkin ya di antara manfaatnya Rasulullah di situ bisa menjaga-jaga kalau ada pencuri, perampok atau yang semisalnya, menjaga barang mungkin ya. Faqala, maka Bahira berkata, la taf'alu, jangan begitu ya. Ud'uhu, bawa dia kemari ya. Jangan satu pun yang tertinggal ya. Falyahdhur hadza ta'am ma'akum, datangkanlah dia untuk mengikuti acara kita, untuk menyantap hidangan yang telah aku sediakan bersama kalian. Faqala rajulun min Quraisy ma'al qaum, berkata ya salah seorang dari rombongan Abu Thalib, wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza ya, bersumpah dengan selain Allah. Ini termasuk kesyirikan ya, perbuatan syirik ya, demi Lata dan Uzza. Rasulullah SAW mengatakan, man kana halifan falyuhlif billah, barang siapa yang bersumpah hendaklah bersumpah atas nama Allah ya. Ini karena ini kebiasaan orang-orang dahulu ya, kebiasaan orang-orang dahulu bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Lata dan Uzza ini berhala-berhala mereka ya, orang-orang musyrikin ya. Bersumpahlah dia, wallata wal Uzza, demi berhala Lata dan Uzza. In kana lalu umun bina, sungguh tercela bagi kita, an yatakhallafa ibnu Abdul Muttalib an ta'amin min bainina, tercela bagi kita meninggalkan anak cucu keturunan Abdul Muttalib ya, dari undangan ini. Celaka kita, sungguh kita bukanlah orang yang bagus kalau seperti ini ya. Abdul Muttalib itu ya pemimpin Quraisy, cucunya kita tinggalkan ya. Ini celaan bagi kita, kata salah seorang dari kabilah tersebut. Tsumma qama, kemudian berdirilah dia, fahtadanahu wa ajlasahu ma'al qaum, menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk di sana. Nah, disitulah ra'ahu Bahira, Bahira memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan yang sangat teliti dan jeli. Ya. Yalhaduhu lahdan shadidan wa yanzuru ila asya' min jasadihi, dilihat semua dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat. Tidak ada yang tertinggal. Qad kana yajiduha indahu min sifatihi, inilah dia orang yang aku ketahui dari sifatnya, dari kitab yang telah dia baca, kitab terdahulu ya. Hatta idza farighal qaum ya, sampai ketika itu mereka sudah selesai makan ya, tafarraqu, mereka pun sudah selesai makan, berpencar, ada yang duduk, ada yang nurunkan perut di dekat situ, ada yang duduk dulu di bawah pohon ya, berpencarlah mereka semua. Qama Bahira, Bahira pun berdiri memanggil anak kecil tadi, ya ghulam, wahai anak, kemarilah. As'aluka billata wal 'izza illa ma akhbartani amma as'aluka anhu wa inna ma qala lahu bahira dhalika li annahu sami'a qaumahu yahlifuna bihima. Karena tadi Bahira mendengar ya rombongan, salah satu dari rombongan tadi ada yang bersumpah dengan Lata wal 'Izza, dengan nama berhala, ya berhala musyrikin, ya demi Lata wal 'Izza. Akhirnya Bahira ikut-ikutan niru juga, ya mungkin untuk lebih mengakrabkan, karena ini kebiasaan suatu kaum, kebiasaan mereka. Akhirnya Bahira bersumpah demi Lata dan 'Izza, kata Bahira, ya tidaklah aku bertanya kepadamu melainkan tolong kabarkan kepadaku. Ya. Kabarkan kepadaku apa yang akan aku tanyakan kepadamu. Maka disebutkan oleh ahli tarikh, ahli sejarah, anna Rasulullah SAW qala lahu, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Bahira, yang ketika itu beliau masih belia, sangat belia, masih kecil, usia 8 tahun. Ya, bayangkan usia 8 tahun, Rasulullah SAW menjawab, la tas'alni bil lata wal 'izza, jangan kamu tanya aku dengan lata wal 'izza. Fa wallahi, demi Allah, ma abghadtu syai'an qattu buddahuma, aku benar-benar marah, tidak ada kemarahan dariku yang melebihi dari kemarahan orang yang bersumpah dengan lata wal 'izza. Masya Allah. Semenjak kecil Rasulullah SAW telah tertanam pada dirinya tauhid, ya, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatan, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Beliau semenjak kecil telah tertanam di hatinya kebencian kepada berhala-berhala itu, ya, kepada berhala-berhala musyrikin. Marah Rasulullah SAW ditanya dengan Lata wal 'Izza, berarti Bahira meralat. Ya, meralat sumpahnya. Fabilahi illa ma akhbartani amma as'aluka, demi Allah, sekarang diganti, demi Allah tolong kabarkan kepadaku apa yang akan aku tanyakan kepadamu. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salni ma badalak, tanyakan apa yang ingin kau tanyakan, silakan. Faja'ala yas'aluhu an asya' min halihi fi naumihi wa hay'atihi wa umurihi. Bahira pun bertanya banyak hal kepada anak kecil ini. Mulai dari tidurnya bagaimana, mulai dari keadaannya bagaimana, mulai dari urusan-urusan semuanya itu ditanya oleh Bahira. Ya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhu. Rasulullah sallallahu menjawab apa adanya. Fayuwafiqu dhalika ma inda Bahira min sifatihi. Maka ya, yang demikian itu cocok, benar-benar pas, sesuai dengan sifat yang diketahui oleh Bahira. Benar-benar yakin Bahira bahwa ini nanti akan menjadi rasul, orang ini nanti akan menjadi orang besar. Thumma nadhara ila dhahrihi, kemudian untuk memastikan, ya, untuk memastikan, sudah yakin Bahira, tapi ingin memastikan. Bahira meminta Rasulullah SAW, meminta anak ini untuk berbalik ke belakang. Coba tolong berbalik ke belakang. Berbaliklah Rasulullah SAW ke belakang. Tolong dibuka, ya, apa, punggungnya. Dibukalah Rasulullah SAW punggungnya. Fara'a khataman nubuwah baina katifaihi ala maudhi'ihi min sifatihi allati indahu. Maka ternyata Bahira melihat di punggung anak ini ada cap kenabian yang diketahui oleh Bahira dari sifat-sifatnya yang telah dia ketahui dari kitab-kitab terdahulu. Benar, betul sekali, 100% yakin, ya. Tadi mungkin masih 99%. Ya. Ini coba yang terakhir untuk benar-benar meyakinkan. Coba ngadap belakang. Ngadap belakang, buka punggungnya, dilihat. Ada cap kenabian yang telah diketahui oleh Bahira dari kitab terdahulu yang telah dia pelajari. Falamma faragha ala ammihi aqbala ala ammihi Abi Thalib. Ketika telah selesai ya tanya jawab antara Bahira dengan Rasulullah SAW, ya sudah melihat belakangnya. Akhirnya Bahira bertanya, "Ini anak walinya siapa? Mana walinya?" Didatangkanlah Abu Thalib. Faqala lahu, Bahira pun bertanya kepada Abu Thalib, "Ma hadzal ghulamu minka? Apa hubungan antara engkau dengan anak ini?" Qala Abu Thalib ya dengan tenang menjawab, "Ibni, ini anakku, ya. Ini anakku." Qala lahu Bahira, Bahira menjawab, "Ma huwa bibnik? Ini bukan anakmu. Wa ma yanbaghi li hadzal ghulam an yakuna abuhu hayyan." Tidak pantas anak yang seperti ini sifatnya bapaknya masih hidup. Kalau sifatnya seperti ini, anaknya kalau sifatnya seperti ini, bapaknya pasti sudah mati. Memastikan Bahira, ini bukan anaknya. Maka Abu Thalib menjawab, "Fa innahu ibnu akhi." Akhirnya Abu Thalib nyerah, "Iya, bukan itu memang bukan anakku. Itu anak pamanku, ya. Ini afwan, ini anak saudaraku, bukan anak pamanku, anak saudara." Artinya kalau dalam bahasa kita apa? Keponakanku, ya. Heran kok tahu orang ini, ya. Karena memang Rasulullah SAW itu dijelaskan dengan gamblang, segamblang-gamblangnya dari kitab-kitab terdahulu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang ahlul kitab terdahulu, mengetahui Rasulullah SAW seperti mereka mengetahui anak mereka. Sangat jelas sifat Nabi Muhammad SAW itu di sisi mereka. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka mengenali Muhammad ini sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Tahu sekali mereka itu dengan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ya. Ini bukan anakmu. Ya. Iya benar, memang bukan anakku. Ini keponakan. Qala, maka Bahira bertanya lagi, "Fama fa'ala abuhu?" Di mana ayahnya? Qala, maka Abu Thalib menjawab, "Mata wa ummuhu hubla bihi." Ayahnya meninggal dalam keadaan ibunya mengandung dia. Qala, maka Bahira menjawab, "Sadaqta, benar engkau." Betul. Memang seperti itu. Maka Bahira menasihatkan kepada Abu Thalib, "Farji' bibni akhika ila baladihi." Pulanglah engkau. Ya. Bawa keponakanmu ini pulang. Pulang ke negerimu. Bawa pulang kembali lagi ke Mekah. Jangan diajak pergi-pergi. Kenapa kok disuruh bawa pergi? "Wahdhar 'alaihi yahud, hati-hati kalau nanti engkau ketemu orang Yahudi bahaya." "Fa wallahi la in ra'awhu wa 'arafu minhu ma 'araftu la yabghiyannahu syarran." Demi Allah, kata Bahira, kalau orang-orang Yahudi tahu dengan anak ini, mereka melihat dia, mereka mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, tentu mereka berkeinginan jelek nanti kepada anaknya. Karena orang-orang Yahudi ini terkenal jahat, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, kebiasaan mereka, di antara kebiasaan mereka itu bukan kebiasaan yang ringan. Ya, bahkan di samping mereka mendustakan para rasul, mereka juga membunuh para nabi, membunuh para rasul. Ini jahatnya mereka, orang-orang Yahudi, ya. "Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Sebagian dari nabi itu ya mereka dustakan, di antara para nabi itu ada yang dibunuh oleh mereka, orang-orang Yahudi. Kejam. Jangan sampai nanti ya diketahui oleh orang-orang Yahudi, bawa pulang langsung anakmu ini. "Fa innahu ka'inun libni akhika hadza sya'nun 'azimun." Karena sesungguhnya akan terjadi nanti ya terhadap anak saudaramu ini kejadian yang besar, kejadian yang agung, ya. Fa asra'a bihi ila biladihi. Akhirnya Abu Thalib langsung bergegas pulang ke Mekah lagi, ya. Karena mendapatkan berita dari Bahira seperti ini, dan Abu Thalib percaya dengan Bahira. Dari mana percayanya? Dikatakan ini anakku, Bahira tidak percaya itu anaknya. Padahal belum pernah ketemu dengan Bahira sebelum ini, belum pernah tinggal serumah, belum pernah ada pergaulan apa-apa, baru dia itu ketemu melihat anak itu. Kok bisa tahu kalau anak ini bapaknya sudah meninggal? Kok bisa tahu kalau anak ini bapaknya meninggal dalam keadaan ibunya hamil? Ya. Dari mana tentunya? Akhirnya Abu Thalib langsung pulang, ya. Tanpa ragu lagi Abu Thalib langsung pulang. Pulanglah Abu Thalib, ya, kembali ke Mekah. Dan disitulah terus Rasulullah SAW bersama pamannya, ya, beliau disayangi oleh pamannya, dicintai, dilindungi oleh pamannya, dipenuhi kebutuhannya oleh pamannya. Terus beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang disayangi oleh pamannya. Masya Allah, inilah Nabi kita Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaihi. Insya Allah kita lanjutkan di waktu mendatang, ya, pembahasan berikutnya tentang Harbul Fijar. Nanti akan terjadi perang, peperangan Fijar namanya. Dan setelah itu kita akan masuk pada pembahasan Tazwiju Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nantikan insyaallah di pertemuan berikutnya. Jangan dilewatkan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.